Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirdah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yusallimu ar-rakibu 'ala al-mashi wal mashi 'ala al-qa'id wal qalilu 'ala al-kathir. Muttafaqun alaihi wa lil-Bukhari bi lafz yusallimu as-saghiru 'ala al-kabir. هذا حديث صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه menjelaskan tentang disyariatkannya menyebarkan salam dan menebarkan salam di antara kaum muslimin termasuk di antara amalan yang sangat ditekankan dan termasuk di antara sesuatu yang akan menumbuhkan perasaan cinta di antara kaum muslimin. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak riwayat sangat menganjurkan untuk menebarkan salam. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan afshus salam wa at'imu at'am wa silul arham وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامُ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِسَلَامُ. Itu ngapain itu? Siapa yang ribut? Nah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabarakan salam. Beri makan. Sambunglah tali salatul rahim. Dan solatlah di malam hari. Ketika manusia dalam keadaan tidur. Yang demikian itu akan menyebabkan kalian masuk dalam al-jannah. Dan Nabi SAW juga mengatakan. Innakum lan tadkhulul jannah hatta tu'minu. وَلَنْ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوا تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ. Tebarkan salam di antara kalian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyul islami khair? Qala Nabi alaihi salatu wassalam, an tut'ima at'am wa an tusallima 'ala man arafta wa man lam ta'rif. Beri makan dan menyebarkan salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal. Maka hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu ini menjelaskan sebagian dari adab mengucapkan salam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Yusallimu ar-rakibu 'ala al-mashi." Hendaknya orang yang berkendaraan mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Wal mashi 'ala al-qa'idi. Dan orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Wal qalilu 'ala al-kathir. Dan orang yang jumlahnya lebih sedikit menyampaikan salam kepada yang lebih banyak jumlahnya. Muttafaqun 'alaihi. Walil Bukhari bilafaz dan dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan dengan lafaz yusallimu as-saghiru 'ala al-kabir. Dan yang lebih muda anak kecil menyampaikan salam kepada yang dewasa. Maka di dalam hadis ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah kita mendapatkan beberapa fawaid. Di antara faedah hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang siapakah yang lebih utama untuk mengucapkan salam. Maka di sini Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwa yang berkendaraan lebih berhak, lebih utama mengucapkan salam kepada yang berjalan. Yang berjalan sepantasnya mengucapkan salam kepada yang duduk. Yang sedikit mengucapkan salam kepada yang jumlahnya lebih banyak. Anak kecil sepantasnya mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Namun apa hukum tertib ini? Apakah urutan ini yang berkendaraan mengucapkan salam kepada yang berjalan ala sabilil wujub? Apakah menunjukkan kewajiban? Apakah tidak boleh yang berjalan mengucapkan salam kepada yang berkendaraan? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam riwayat ini, ala sabilil istihbab fil ahqiyah, untuk menjelaskan siapa yang lebih utama, yang lebih berhak untuk lebih dahulu menyampaikan salam. Nah, bukan berarti bahwa yang berjalan tidak diperbolehkan mengucapkan salam kepada yang berkendaraan, yang duduk tidak boleh mengucapkan salam kepada yang berjalan. La. Oleh karena itu dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan orang yang lebih dahulu mengucapkan salam. Itulah yang lebih afdal. Dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, la yahillu li ahadin an yahjura akhahu fawqa thalath layal yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khayruhuma alladhi yabda'u bisalam. Tidak halal bagi seorang untuk memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Keduanya bertemu, yang ini berpaling, yang sana juga berpaling. Yang terbaik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Dan dalam hadis Abu Umama Al-Bahili radhiyallahu ta'ala an yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi billah man bada'ahum bisalam. Sesungguhnya orang yang paling utama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, siapa yang lebih dahulu di antara mereka yang menyampaikan salam. Siapa yang lebih dahulu menyampaikan salam, ialah yang lebih utama. Nah, dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita anjuran mengucapkan salam setiap kali bertemu dalam kondisi apapun. Nah, berjalan, duduk, kendaraan, dengan mengucapkan salam. Apabila yang demikian memungkinkan, sampaikan salam ya kepada saudara kita muslim. Yang demikian akan menumbuhkan rasa cinta sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan tentang kedudukan manusia, berbedanya kedudukan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keadaan orang yang duduk, orang yang berjalan, orang yang berkendaraan. Keadaan mereka berbeda. Ya, ketika mereka berada di atas satu keadaan, maka keadaan tersebut ada hukum tersendiri dibandingkan keadaan yang lain. Meskipun yang demikian tidak bersifat umum, kadang-kadang ada hal-hal yang diamalkan dalam syariat dalam kondisi apapun sama. Seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang berzikir, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala berdiri, duduk, baring. Ya, terserah. Silakan berzikir kepada Allah Jalla wa 'ala dalam kondisi apapun. Nah. Namun terkadang ada keadaan-keadaan yang ketika seorang berada di atas satu keadaan, maka ada hukum tersendiri. Nah, seperti ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang keadaan seorang dalam menyikapi fitnah, satakun fitan al-qa'idu fiha khairun min al-qa'im wal-qa'imu fiha khairun min al-mashi wal-mashi fiha khairun min as-sa'i. Akan muncul fitnah, orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri, yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan, orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Nah, keadaan ini menunjukkan adanya perbedaan. Yang duduk lebih baik karena dia lebih jauh dari fitnah, tidak jalan sana kemari untuk mencari-cari fitnah. Nah, maka keadaan yang berbeda menunjukkan ada keadaan hukum tersendiri. Maka demikian pula di dalam hadis ini, satu keadaan ada hukum tersendiri. Ada seorang sedang berkendaraan, ada yang berjalan. Siapa yang lebih utama? Yang lebih berhak untuk menyampaikan salam, yang lebih berhak adalah yang berkendaraan. Hendaknya dia yang ya lebih dahulu. Dalam artian tidak sepantasnya yang berjalan ini yang lebih dahulu menyampaikan salam kepadanya. Tidak sepantasnya. Dia yang berkendaraan seharusnya dialah yang lebih dahulu menyampaikan salam kepada yang berjalan. Maka adanya keadaan tersebut menyebabkan ada hukum tersendiri yang dia lebih berhak. Ya, yang sepantasnya dia yang lebih dahulu menyampaikan salam daripada keadaan yang lain. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita, ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk bersikap tawadhu. Sikap tawadhu. Nah, dan itu yang disebutkan oleh para ulama tentang hikmah mengapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan yang berkendaraan yang memulai mengucapkan salam kepada yang berjalan, agar kemudian mereka senantiasa bersikap tawadhu. Biasanya orang yang berkendaraan itu lebih tinggilah ya status sosialnya, ya kan, daripada yang berjalan. Nah, kalau zaman dahulu unta, orang yang naik unta atau naik kuda, ya tentu dilihat dari kondisi keadaan, dia lebih mewah dibandingkan orang yang berjalan. Ya, demikian pula sekarang. Orang naik mobil tentu terlihat lebih tinggi status sosialnya daripada orang yang berjalan. Maka sepantasnya yang berkendaraan itu mengucapkan salam kepada yang berjalan. Agar kemudian seorang tidak merasa tinggi. Ya, tidak merasa tinggi ketika dia diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pula yang berjalan kepada yang duduk. Nah, yang berjalan menunjukkan ada keadaan yang dia lebih daripada yang duduk. Demikian pula yang jumlahnya sedikit daripada yang banyak. Ya. Walhasil bahwa di antara hikmah dari anjuran tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan umatnya untuk senantiasa bersikap tawadhu. Innallaha auha ilayya an tawadhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepadaku, kata Nabi alaihi wasallam, agar hendaknya kalian senantiasa bersikap tawadhu. Kama fi sahih Muslim. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita anjuran untuk membiasakan anak untuk mengamalkan syara'iul Islam, syariat Allah Subhanahu wa taala. Biasakan, termasuk di antaranya membiasakan anak itu untuk salam. Nah, didik anak agar kemudian anak itu terbiasa dari kecil bertemu dengan orang lain, dia mengucapkan assalamualaikum. Dan apabila dia terbiasa dengan hal tersebut, maka pada saat dewasa mudah bagi dia untuk melakukan. Sekarang ini kita perhatikan sebagian anak, subhanallah, tidak peduli kepada orang lebih dewasa. Jalan begitu saja. Tanpa ucapan. Ya. Tanpa menyampaikan salam. Nah. Dan ini kebiasaan yang buruk. Perlu dibiasakan anak tersebut. Setiap dia lewat, dia bertemu dengan orang lain, dia mengucapkan salam. Nah. Dalam hal ini tidak perlu seorang itu malu. Kadang-kadang anak-anak pembiasaan, pembawaan rasa malunya itu lebih. Nah, namun dalam hal-hal kebaikan, maka anak-anak tersebut, ya, sepantasnya untuk dibiasakan berani. Berani untuk ya, mengamalkan hal-hal yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini ma'asyiral rahimakumullah, hadis yang ringkas yang kita bacakan pada pertemuan kita di sore hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala beri manfaat. Dan ini adalah hadis yang ke-16. Baik. Sampai di sini insyaallah taala wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.